Cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Furija, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Furija. Maaf, aku harus pergi.